Kahio TV hia nay dang dung dao trong don sac cac trang web bong dao truc tu yen tai Vietnam noi kung cap tri tio du non davoi chat luang cao. Goi ra trang web nay kun kung cap nui thung tin hu ich ve bong de moin gay trong so nu trang web fat song bong dao truc tu yen ni nay tai Vietnam. Don jiak TV chon, han dao ngui ham mo. Du ne kong, tai ingao nhien, boi vi ka hiu TV da se dung duok, yu yi tin tren thi truong fat song, truk tip tip bong da trong, mot kong poi tui, jian dai.